mungkin pertanyaan kami dari saya akan berikan pertanyaan. Oke, jadi kami menanyakan Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa tugas beliau adalah bermacam-macam, utamanya sekarang ini kami kan di boleh dikatakan di ujung tombak ya, dalam pemberantasan terorisme yang masih ada di negara kita ini Pak. Ini seperti yang sekarang lagi tergabung dalam Satgas Tinombala di Poso. Karena mungkin ini pengalaman ini Pak ya, pernah kami alami dulu sama Pak Taryono itu kami pernah tugas di Poso Pak. Jadi di dalam hati kami lah Pak ya, itu kita merasa bahwa mereka Islam gitu, Islam sama dengan kita gitu, dengan kita harus menangkap mereka. Sedangkan pernah kami ya sekarang tahu Pak Basri ya, Pak Basri pernah ini Pak Basri yang pernah, ya, pernah ditangkap? Pernah dulu waktu 2007 pernah, 2006 pernah ditangkap. Jadi kita tanya mereka juga, saya berjuang menegakkan Islam di jalan Allah. Jadi kita tuh kadang gimana gitu Pak, jadi gak bisa ini lah, gak bisa apa gitu, banyak kebumbangan gitu di dalam kita gitu. Jadi mungkin Pak Ustaz bisa apa memberikan support lah kepada kita nih Pak, terutama dari kita tuh sering dibilang kita nih top good lah, kafir lah, bahkan kita pernah dulu ada yang masuk masjid itu aja diusir itu Pak. Kita mau sholat asar itu pas patroli, waktu sholat asar dengan azan asar kan mampir gitu ke masjid situ, mau masuk sudah diusir karena ini kalian tuh top good, kalian tuh kafir gitu Pak. Jadi mohon ya support lah bagaimana solusi dan kemarin yang kita ada. Mungkin terima kasih. Pak Supono. Jadi pertanyaan dari Pak Supono itu termasuk juga pertanyaan yang tersampaikan melalui kertas atau tulisan ini. Jadi pertanyaannya, apakah termasuk jihad fisabilillah bertugas menumpas golongan Islam radikal seperti Santoso CS yang di Poso? Ya, termasuk jihad fisabilillah. Termasuk juga. Jadi kalau misalkan Pak Supono, Pak Taryono dan yang lain ketika ditugaskan oleh atasan dan oleh pemerintah untuk kemudian menangkap, menumpas gerakan-gerakan Islam yang radikal seperti itu masuk dalam kategori jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Kalau yang sekarang ini Pak Supono, mengapunten mohon maaf, itu mereka yang pernah dihadapi oleh Pak Supono di Poso, Basri dan yang lain, itu masih belum seberapa. Kalau para pendiri dan perintis gerakan itu sejak zaman dulu itu lebih menggoda lagi. Nabi Muhammad SAW yang menerangkan, jadi bukan kita, Nabi Muhammad saja menyatakan apa namanya tahbiruna sholatakum inda sholatihim wasiyamakum inda siyamihim. Ini Nabi Muhammad, bayangkan sekarang, saya tak berdiri aja ya, boleh ya, keren dikit gitu. Jadi Nabi Muhammad posisinya coba sekarang, Nabi Muhammad sedang berbicara di depan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Nabi itu kan generasi terbaik sudah. Gak ada yang bisa mengalahkan generasi emas itu. Semua waktu, semua kesempatan untuk beribadah. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum teroris itu, kalian sendiri wahai sahabat-sahabatku, merasa tidak bisa menyamai sholat mereka, tidak bisa menyamai puasa mereka. Artinya, kalau dilihat secara zahir, Pak Subhani, secara bentuk lahiriah, itu ibadah mereka memang top, Marco top. Sampai-sampai sahabat aja merasa gak ada apa-apanya. Sahabat Nabi loh, itu gak, merasa gak ada apa-apanya dibandingkan kaum teror di sini. Sholat malam, puasa, baca Al-Quran, itu luar biasa mereka. Tapi jangan sampai tertipu. Nabi Muhammad mengatakan, yang berguna minad din kama yang berusaha menggunakan rohiyah, orang-orang seperti itu, walaupun terlihat beribadahnya semangat, keinginannya untuk memperjuangkan Islam dari lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, hadisnya Bukhari Muslim, Nabi Muhammad mengatakan mereka keluar dari agama ini. Artinya mereka tidak sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Kalau teroris zaman dulu itu enggak bakalan lari seperti sekarang Santoso CS itu. Dihadapi beneran gitu. Karena yakin kalau kelompok Santoso CS kan lari itu mungkinan dalam hutan, ya kan? Nanti kemudian kalau ketangkap pura-puranya lari lagi. Zaman dulu enggak ada teroris seperti itu, nenek moyang mereka itu. Perang betul-betul perang. Karena mereka yakin, walaupun keyakinan jelas kita yakin keyakinan mereka itu sesat ya. Tidak benar, tidak sesuai dengan Islam. Tapi mereka percaya diri. Ada satu di antara mereka tertangkap, gitu, dihukum oleh penguasa waktu itu. Cara menghukumnya Pak Subono, itu tangannya dipotong di depan orang banyak, tanpa bius mas. Karena orang itu memang sangat berbahaya, membahayakan kalau bahasa kita sekarang kamtipas lah. Orang ini pengacau dan perusuh. Otak dan pemimpinnya berilmu, hafal Quran, jangan macam-macam, hafal Quran. Itu di depan orang banyak dipotong tangannya, satu huruf pun nggak keluar, nggak, aduh, nggak, senyum dia, dipotong tangannya senyum, kayak nggak terasa apa-apa, padahal nggak dibius. Setelah itu, tangan dan kakinya dipotong, diam aja, tetap senyum, tetap berzikir. Yang sebelah kiri dipotong. Astagfirullah, astagfirullah. Sebelah kanan dipotong juga. Astagfirullah, astagfirullah. Kira-kira kalau kita menghadapi itu gimana Pak Subono? Terpengaruh enggak kita itu? Pengaruh kan ya? Pengaruh. Tapi Nabi kan sudah mewanti-wanti berikan wasiat. Mereka itu meninggalkan agama ini, enggak usah percaya sama mereka. Sampai kemudian yang terakhir kata dia, silahkan siksa saya, silahkan hukum saya, asalkan jangan engkau potong lidahku. Karena kalau engkau potong lidahku, aku tidak bisa berpikir kepada Allah. Wah, kalau kita yang jadi saksi waktu itu pasti terpengaruh nih, pejuang Islami. Tapi kan Nabi sudah memberikan kabar, jangan percaya. Jangan percaya, karena Islam tidak seperti itu ajarannya. Nah, Islam tidak demikian ajarannya. Ada seorang, kawan saya, itu dulu, anggota lapas di Denpasar Bali. Anggota lapas di Denpasar Bali. Ketika kasus bom Bali 1, kemudian Imam Samudra Amrozi serta Mukhlas itu tertangkap, itu beliau namanya Pak Bayi Haji, sekarang jadi kepala bagian di lapas Kebumen itu ya, Pak Bayi Haji kenal Pak Amin itu. Itu cerita dia saja sempat terpengaruh dengan Imam Amrozi, Mukhlas, Imam Samudra yang jelas-jelas pelaku teror itu. Itu terpengaruh, kenapa? Setiap hari kan ketemu, sholat, baca Quran, solehnya luar biasa. Sampai kata beliau, kawan saya ini, ada seorang anggota lapas terpengaruh sampai mengundurkan diri dari anggota lapas, ikut gerakan mereka. Kenapa? Terpengaruh dengan bentuk lahirnya itu yang pintar membaca Quran, yang sholatnya semangat, puasanya juga demikian. Tapi ternyata kan ukuran memperjuangkan Islam itu bukan hanya dilihat dari sholat, puasa, kemudian lisan. Saya juga memperjuangkan Islam, Pak. Tapi pertanyaannya, perjuangan yang Anda jalani sekarang, apakah betul-betul perjuangan Islam ataukah tidak? Sehingga misalkan Pak Supono, Pak Taryo, dan seluruh anggota yang lain, ketika misalkan ditugaskan untuk menghadapi, menumpas atau membasmi gerakan-gerakan seperti ini, Anda-anda ketika terjadi kontak senjata, kemudian jangan ragu untuk menembak. Mereka memang muslim, tapi kita membunuh mereka bukan karena kita mengkafirkan mereka. Saya ulangi kembali ya, misalkan Pak Supono ya, ini hadapan-hadapan ini sudah dengan teroris, jelas dia bawa senjata sudah tembakin kita. Pak Supono tembak aja kan, Pak Supono lebih berpengalaman, hanya ada penembak gitunya ini. Masuk ya? Ya ketika Pak Supono menembak begini, bukan sebabnya Pak Supono mengkafirkan mereka, tapi karena mereka adalah statusnya pengacau keamanan. Mereka statusnya muslim. Kita tidak mengkafirkan mereka, gak berani kita mengkafirkan. Kalau kita mengkafirkan mereka, apa bedanya mereka juga mengkafirkan kita? kan mereka mengkafirkan kita, apalagi polisi togut ya. Kalau kita nembak mereka karena keyakinan mereka kafir, ya sama dong. Kita menumpas, kita menghabisi mereka, bapak-bapak semua ini dari kepolisian dan TNI misalkan, itu karena posisi mereka sebagai pengacau keamanan, perusak nama Islam, bukan karena status mereka itu kafir. Jadi begitu Pak Supono ya, ini support yang bisa saya sampaikan, karena yang rugi juga kita-kita, kayak saya gini kadang-kadang dikira teroris Pak Supono. Ini teman-teman saya juga kadang-kadang dikira teroris. Wah, sama tuh dengan Santoso kami itu. Ya mungkin bentuk luarnya sama, tapi kan belum tentu keyakinannya sama kan gitu ya. Ya samalah dengan bapak-bapak anggota BRIMOB ini. Kadang-kadang ada oknum pakai seragam kan, yang lain gak mau disamakan kan itu. Jadi Santoso itu oknum aja sebenarnya itu. Jadi yang kena kita ini, waduh. Jadi rugi, yang dirugikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya mendoakan mudah-mudahan rekan-rekan di anggota BRIMOB di sini, dari pimpinan sampai yang yang anggota di lapangan, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesabaran, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Pak, bisa mulai dari Pak ngomong masalah yang sudah dipukul. Iya. Karena di sana itu dokternya sangat kuat sekali, yang pasukan putih itu Pak. Pasukan putih itu sangat, iya, sangat. Iya, itu kelompoknya kelompok Santoso itu. Karena dokternya begitu, Pak. Siapa aja yang bisa membunuh polisi atau non muslim itu nanti mati itu dijemput 7 bidadari. Preman-preman yang direkrut senang sekali dokter mati dijemput 7 bidadari. Sekarang aja di Poso itu lebih punya daripada di Aceh, Pak. Kalau di Aceh pernah, kalau siap ini teman lawan, jadi lawan normal. Oh iya. Jadi masih bisa makanan apa masih mau sama kita baik saja. Kalau di Poso ini kita diboikot di warung-warung, kalau dia terima wah langsung itu kok nggak boleh itu. Jangan kan warung masjid aja tadi diboikot masjid. Itu pentingnya sinergisitas, ya. Artinya kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan umat Islam dalam hal ini, ya katakan para ulamanya lah. Ulamanya diberi kesempatan untuk memberikan keterangan. Misalkan saya begini, kalau misalkan bapak-bapak bisa mengusahakan, jadi kita tampilkan ustaz kita untuk menjelaskan di masjid besar yang jadi panitia BRIMOB misalnya. Kan kita bisa memberikan penjelasan kepada kaum muslimin yang benar itu seperti ini. Itu yang disebut dengan kerjasama yang baik. Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita sendiri aja jangan mau dicurigain gitu, membuat kajian, waduh jangan itu kelompok teroris. Belum kita sampaikan, sudah dicurigain. Jadi saya kira tolonglah bapak-bapak di sini. Insyaallah ya, yang kita sampaikan adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Walaupun mungkin secara bentuknya jenggot di atas mata kaki dan segala macam, kita beda lah sama mereka, kaum Santoso itu. Saya dulu waktu pernah mondok pesantren di Solo, itu jalan dengan pondok Al-Mu'min Ruqyah Abu Bakar Ba'asyir itu kalau tarik lurus paling 300-500 meter. Kita kalau di atas lantai 3 itu bisa melihat santri-santrinya yang di sana lantai 2, saking dekatnya. Suatu saat kita mengadakan kegiatan tabligh akbar yang sedikit menyinggung Abu Bakar Ba'asyir, itu pondok kita dikepung kok sama mereka. Dikepung. Padahal tampilannya mungkin sama-sama pakai jenggot, sama-sama pakai jubah itu. Tapi mereka bencinya bukan main sama kita, dikepung pondok kita itu. Tapi alhamdulillah itu justru menjadi sebab hikmahnya itu ada. Ada beberapa dari mereka itu akhirnya bertaubat. Taubatnya kenapa? Jadi korlapnya itu naik motor mereka. Mereka menuntut pembicara kita waktu itu Ustaz Askari. Ustaz Askari itu dituntut untuk diproses secara hukum. Jadi yang anggotanya yang pintar-pintar di belakang itu kok minta diproses secara hukum tolut? Kan mereka menuntut agar pembicara karena telah mencemarkan nama baik Abu Bakar Ba'asyir harus diproses secara hukum di Polres. Polres datang. Jadi yang teriak-teriak korlapnya itu proses secara hukum, tangkap, bawa ke polisi. Ini yang belakangnya, kok gini nih? Itu 4 atau 5 dari mereka tobat. Nemuin, termasuk saya yang ditemui. saya tobat. Ternyata mereka enggak benar gitu. Kenapa? Berarti kan dididik untuk apa mengatakan pemerintah tauhid aparat keamanan itu kafir. Hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia itu hukum kafir. Tapi kalau di depan mata kita waktu kemarin, korlapnya malah menuntut sang ustaz itu diproses secara hukum perundang-undangan Indonesia gitu ye, enggak baca-baca gitu. Akhirnya tobat lah, alhamdulillah sekarang mereka sudah baik lah. Wallahualam, dan mungkin cukup ya, biar istirahat dulu mas. Tidak ada yang lain? Nanti malam lagi ya. Biar kambang, karena nanti malam kan gak ada latihan bela diri. Daripada banding-bandingan, kita nanti tanya jawab aja di mesin. Sampingnya Pak Taryono. Terima kasih.